بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد. أخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعًا. الحمد لله. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita bisa melanjutkan dars kita. Insyaallah kita masuk kepada bab baru, yaitu bab tentang az-zakah, penyembelihan. Qala al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, باب الزكاة، باب yang menerangkan tentang az-zakah. Yaitu bab yang menerangkan tentang penyembelihan. Qauluhu az-zakah, yani az-zabhu. Az-zakah artinya zabah, penyembelihan. Amma fi syar'i, adapun az-zabh atau zakah di dalam syar'i, dalam syariat, adalah fahuwa inharud dami min bahimatin tahillu. Az-zakah secara syar'i adalah inharud dam, menumpahkan darah, min bahimatin tahillu, dari dari binatang ternak yang halal. Menumpahkan darah dari binatang ternak yang halal. Imma fil unuk, menumpahkan darahnya tersebut bisa dari leher. Ingkana maqduran alaiha, jika dari binatang ternak yang kita kuasai, untuk mudah untuk menyembelihnya. Au fi ayyi mahalin min badanihi, atau pada tempat mana saja dari badannya. In kana ghairu maqdurin 'alaiha, jika binatangnya tidak dikuasai, seperti lari, sedang kabur, kita tembak, kita tombak. Al-muhim, kesimpulannya, az-zakah, penyembelihan secara syar'i, adalah menumpahkan darah dari binatang yang halal, baik menumpahkan darahnya dari leher seperti pada binatang yang kita kuasai, mampu mudah untuk menyembelihnya, atau pada bagian mana saja dari badan binatang tersebut seperti pada binatang yang tidak kita kuasai, seperti sedang lari atau kabur atau liar, kita tembak atau ditombak. Nah, ya, itu adalah az-zakah, penyembelihan secara syar'i. Wa zakatu syartun li hilil hayawanil mubah. Dan penyembelihan itu merupakan syarat halalnya binatang yang mubah. Penyembelihan itu merupakan syarat halalnya binatang yang mubah. Fakullu hayawanin mubahin fa'innahu la yahillu illa bidzakatin. Maka setiap binatang yang mubah tidaklah halal kecuali dengan cara disembelih. Jadi setiap binatang yang mubah tidak halal kecuali dengan cara disembelih. Setiap binatang yang mubah tidak halal kecuali dengan cara disembelih. Wahal yashmalu dhalika ma'ubiha lidharurah. Apakah mencakup binatang yang harus disembelih tersebut mencakup binatang yang dibolehkan karena darurat juga? Apakah wahal yashmalu dhalika ma'ubiha lidharurah? Apakah harus disembelih juga dari binatang yang dihalalkan karena darurat, seperti ketika seorang kelaparan, ada keledai, atau ada binatang-binatang yang lain yang diharamkan. Kalau tidak makan binatang itu, maka akan dia meninggal dunia. Apakah binatang seperti itu juga harus disembelih? Falau ana insanan idzara ila himarin fahal labudda lihillihi minaz zakah. Apabila seseorang terkena mudarat, kemudian dia mendapati seekor keledai, apakah untuk halal baginya harus disembelih juga? Al-jawab na'am. Iya. Harus disembelih juga. Nah, barakallahu fikum. Falanakulu inna hadza fil asli haram fa yahillu sawun dzakaitahu aw khanaqtahu aw asabtahu fi ayi mawdin min badanihi. Bal naqul innahu lama ubiha lid darurah sara hukmuhu kama mawhilla li ghairid darurah. Kita tidak mengatakan hukum asal keledai ini haram, maka halal bagimu sebaik itu engkau sembelih atau cekik atau lempar pada bagian mana saja tempatnya. Bahkan kita mengatakan ketika binatang keledai tersebut halal karena darurat, maka hukumnya seperti hukum binatang yang halal tidak dalam keadaan darurat. Jadi harus disembelih juga. Harus disembelih juga. Dek, dalam lain. Nah, barakallahu fikum. Jadi binatang yang dihalalkan karena darurat pun seperti keledai, untuk halalnya maka disyaratkan disembelih. Pada halaman ke berikutnya. Fa in qulta ma dalil ala annahu la yahil. Nah, kalau engkau mengatakan apa dalilnya? Binatang yang dibolehkan karena darurat juga tidak halal kalau tidak disembelih. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, telah diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan segala yang disembelih untuk selain Allah. Wal munkhaniqah, di sini wal munkhaniqah yaitu binatang yang tercekik. Wal mauquda, binatang yang dilempar. Wal mutaraddiya, binatang yang jatuh di tempat tinggi. Dan natihah, dan binatang wa ma'akala samu, dan binatang yang dimakan oleh binatang buas. Illa ma dzakaitum, kecuali kalian sembelih. Binatang yang tercekik, binatang yang dilemparkan, yang binatang yang terjatuh di tempat tinggi, dan binatang sisa dimakan binatang buas, ya, itu haram illa ma dzakaitum, kecuali yang kalian sempat menyembelihnya. Di dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala fasyarata adzakah, mensyaratkan penyembelihan illa madzakaitu. Fa idza syarata Allahu zakata li hadhihi allati asabaha sababul maut fa kadzalika ghairuha min babin aula. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan penyembelihan untuk halalnya binatang-binatang yang tertimpa dengan sebab-sebab kematian tadi, tercekik, jatuh, terlempar, digigit binatang buas, itu pun disyaratkan untuk disembelih. Fakadzalika ghairuha min babin aula. Maka selain daripada binatang itu yang disebutkan dalam ayat, lebih pantas untuk disembelih. Nah, binatang yang tercekik dengan sendirinya juga tidak akan halal kecuali kita sembelih. Binatang yang dilemparkan sampai pingsan sampai mau mati tidak halal kecuali kita sembelih. Binatang yang jatuh dari tempat yang tinggi, binatang yang digigit binatang buas tidak halal kecuali harus kita sembelih. Maka lebih-lebih tadi karena binatang yang dibolehkan karena darurat seperti keledai, maka lebih pantas untuk disembelih dulu untuk halalnya makan binatang tersebut. Nah, kemudian barakallahu fikum, wa amma ta'lil, adapun alasan, fahuwa ma'ajma'alaihi al-atibba, min anna ihtiqan ad-dama fil hayawani mudirrun jiddan bis-sihhah. Adapun secara alasan harusnya binatang tersebut harus disembelih. Kenapa harus disembelih daripada binatang itu? Maka adapun dari alasan apa yang telah disepakati oleh para dokter bahwasanya tertahannya darah pada binatang-binatang ternak itu sangat berbahaya sekali terhadap kesehatan. Sangat berbahaya sekali terhadap kesehatan. Ihtiqan ad-dam fil hayawan, tersimpannya darah pada binatang tidak keluar, mudirun jiddan indala tibba bisihah, membahayakan sekali menurut para dokter bagi kesehatan. Wa yusabbibu amradan asiratal bur'i, dan akan menimbulkan penyakit yang susah untuk sembuh. Dan menyebabkan penyakit yang susah sembuh, yang sulit sembuh. Wa hina idzin na'rifu hikmata asy-syari'i fi ijabi zakah. Oleh karena itu kita mengetahui dengan ini hikmah syariat dalam mewajibkan penyembelihan pada binatang ternak. Maka oleh karena ini binatang yang tercekik, binatang yang dilempar, binatang yang jatuh, binatang yang dimakan sisa binatang buas, dan natihah, lima perkara ini mengenai kepada sebab-sebab kematian, yaitu mati dengan cacar habis nafasnya, bersamaan dengan itu tidak halal. Barakallahu fikum, karena tersimpan darah pada tubuhnya. Jadi barakallahu fikum seperti itu. Alasan kesehatan, tim medis, tertahannya darah pada binatang sembelihan adalah berbahaya terhadap kesehatan. Ini dari sisi alasan. Jadi penyembelihan termasuk syarat pada binatang yang halal. Artinya tidak halal binatang itu kecuali dengan cara disembelih. Illal jarada, kecuali belalang. Nah, kecuali belalang tidak enam disyaratkan untuk disembelih. Fayahilu biduni zakatin, adapun belalang halal tanpa disembelih pun. Ma'ana jarada la ya'ishu ila fil bar, bersamaan bahwasanya belalang itu tidak hidup kecuali di daratan. Lakinnahu yahilu bighairi zakatin, akan tetapi belalang itu halal walaupun tanpa disembelih. Ya kan dicuma-cuma itu ya, enggak boleh mengenai. Lima, dah kenapa belalang tidak disyaratkan untuk disembelih halalnya? Awalan yang pertama, min haitsu dalil, dari sisi dalil. Dari sisi dalil, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua darah. Dihalalkan kepada kami dua bangkai dan dua darah. Fa'amal maitatani faljarada walhuta. Adapun dua bangkai adalah bangkai belalang dan ikan. Barakallahu'alaikum. Ini dari sisi dalil halalnya. Halalnya belalang. Air sumpah. Di luar. Jai, sana sama. Jai. Dan dari sisi dalil tentang halalnya al-jarad adalah hadis uhillat lana maitatani wa damani ramal maitatani fal jarad wal hut, diharapkan kepada kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai adalah belalang dan ikan. Wa hadza yurwa min hadis Ibnu Umar mauqufan alaihi. Dan ini asar ini hadis ini diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Umar mauquf kepada beliau. Mauquf kepada beliau. Wa marfu'an bi sanadin dhaif, namun hadis ini juga diriwayatkan secara marfu tetapi dengan sanad yang dhaif. Lakin hatta law kana mauqufan alaihi falahu hukmur rafa. Akan tetapi walaupun hadis ini mauquf, akan tetapi memiliki hukum marfu. Sama seperti perkataan Nabi. Kalau mauquf, perkataan sahabat. Kalau marfu, perkataan Nabi. Perkataan ini yang sahih adalah mauquf, yaitu perkataan Abdullah bin Umar. Kan tetapi karena ini berbicara tentang halal dan haram, maka hukumnya sama seperti perkataan Nabi. Karena para sahabat tidak bisa berijtihad tentang halal dan haram. Mesti mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan pertama, halalnya belalang adanya dalil. Thanian, alasan yang kedua, wa min haitsu ta'lili wal hikmati, dari sisi alasan dan hikmahnya. Dari sisi alasan dan hikmahnya. Fal jarad laisa fihi damun, belalang tidak ada darahnya. Hatta yahtaju ila inhariha, yang membutuhkan untuk ditumpahkan. Belalang tidak berdarah. Sehingga tidak butuh untuk ditumpahkan. Walihada qala Nabi SAW, oleh kaitu Nabi SAW bersabda, ma anharaddama wa dhukira smullahi alaihi faqul. Hadis muttafaqun alaih. Apa yang ditumpahkan darahnya dan apa yang disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah. Barakallahu fikum. Ini dua dalil tentang halalnya belalang. Dari dalil dan dari sisi ta'lil, alasan dan hikmah. Kemudian waqala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama yang mengatakan tentang belalang ini, labudda yamuta bisababin minal insan, harus binatang belalang ini mati dengan sebab yang terjadi dari manusia. Walau mata biduni sebab minal insan fa innahu la yahil, kalau belalang tersebut mati tanpa ada sebab dari manusia, maka belalang itu tidak halal. Ini pendapat sebagian ulama. Lakinnahu qaulun dhaif. Tetapi pendapat sebagian ulama ini yang mengatakan belalang tersebut harus matinya ada sebab dari manusia. Mungkin karena dipukul, karena di enam jerat atau karena apa, yang penting matinya dengan sebab tangan manusia baru halal. Nah, walakinnahu qaulun dhaif, tetapi pendapat sebagian ulama ini adalah pendapat yang dhaif. Nah, kemudian selesai dari al-jarad yaitu belalang, yang berikutnya wasamaku, kecuali juga samak yaitu ikan. Wa kullu ma la ya'ishu illa fil ma, dan juga setiap binatang yang tidak hidup kecuali dalam air. Nah, ya, ikan dan segala sesuatu yang hidup yang tidak hidup kecuali dalam air. Nah, barakallahu fikum, fa innahu yahillu biduni zakatin, maka halal walaupun tanpa disembelih. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa kullu syai'in la ya'ishu illa fil ma, ikan dan segala sesuatu yang tidak hidup kecuali dalam air, fa innahu yahillu biduni zakatin, maka halal walaupun tanpa disembelih. Apa dalilnya? Ikan dan segala sesuatu yang tidak hidup di dalam kecuali dalam air halal tanpa disembelih. Dalilnya adalah Al-Maidah Sunan surat Al-Maidah ayat 96. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyarah. Uhilla lakum, telah dihalalkan kepada kalian, bagi kalian, saydul bahri, binatang buruan laut yang masih hidup, wa ta'amuhu, dan binatang laut yang sudah mati, mata'an lakum, sebagai kesenangan bagi kalian, wali sayyarah, dan untuk orang-orang yang musafir di antara kalian. Ini dari Al-Quran, Al-Maidah ayat 96. Wa minas sunnah, dan dari sunnah, ma fi hadithi Abi Ubaidah al-Tawil alladhi ba'athahumun Nabi SAW fi sariyatin. Adapun dalil dari sunnah tentang halalnya ikan adalah hadith Abu Ubaidah Ibn Jarrah dalam hadith yang panjang, yang Rasulullah SAW pernah mengutus mereka dalam sebuah pasukan. Wa'atahum tamran, kemudian Rasulullah memberikan kepada mereka kurma sebagai bekalnya. Wa'nafidat tamru, kemudian habis perbekalan kurma tersebut. Waja'u, kemudian mereka merasa lapar. Hatta qayyadallahu lahum hutan kabiran yusammal ambar, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka seekor ikan besar yang disebut dengan anbar, al-anbar, paus. Wawajaduhu ala sahil, mereka mendapati ikan paus tersebut di tepi pantai, terdampar. Wakana azimal jism, dan ikan tersebut sangat besar sekali badannya. Hatta innahu la yajlisu an-nafaru fi qafhil aynaihi fayasahu min kibarihi, sampai-sampai duduk beberapa orang di kelopak matanya, maka cukup bagi mereka sekian orang karena besarnya. Wa hatainahum akhadhu dhil'an min adla'ihi wa nasabuhu, sampai mereka mengambil satu tulang rusuknya, kemudian mereka berdirikan. Wa rahalu akbar jamal, kemudian mereka melewatkan unta yang paling besar di bawah tulang rusuk tersebut, mampu lewat itu nam unta tersebut. Fakalu wasyabi'u, mereka makan dan sampai kenyang, dan mereka membawa, sempat membawa sebagian daripada daging ikan tersebut, paus, kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dalil dari sunnah tentang halalnya ikan. Perangan pengutusan pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah, bekalnya hanya kurma. Setelah habis mereka kelaparan sampai memukul-mukul daun untuk mereka makan. Sampai mereka susah untuk buang kotoran karena makanannya daun. Namun mereka sedang menjalankan perintah Rasulullah, mereka terus berjalan di pesisir dan akhirnya mendapatkan seekor ikan paus yang besar, barakallahu fikum. Dengan itu mereka makan. Nah, sampai 17 orang bisa duduk di kelopak mata ikan tersebut. Mereka minum minyak ikan tersebut dari matanya sampai mereka saminum, gemuk-gemuk badannya, barakallahu fikum. Wa kadzalika aidan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, demikian juga tentang halalnya ikan hadis Abdullah bin Umar yang telah kita lewati tadi. Uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua darah. Fa'amal maitatani fal jaradu wal hutu, adapun dua bangkai adalah belalang dan ikan. Fasara fihi hilis samaki wal huti bighairi zakatin dalilun minal kitabi wa minas sunnah. Sehingga jadilah dalam halalnya ikan dan juga hut, ikan besar tanpa disembelih, terdapat dalilnya dari kitab dan dari sunnah. Wa huwa halalun walau kana fihi damun, dan ikan tersebut adalah halal walaupun seandainya dia ada darahnya. Wa ma'lumun anna samakal kabir bihi dam, dan maklum ikan yang besar berdarah juga, dia halal, barakallahu. Fa in qulta kaifa yahilu wa fihi damun muhtaqan, apabila engkau mengatakan, menyangka, kenapa kok ikan bisa halal padahal pada ikan tersebut ada darah yang tertahan, ikan mati. Wa qad alalta tahrimal maita, dan kau telah menyebutkan alasan tentang haramnya bangkai dan yang semisalnya karena di dalamnya ada darah yang tersimpan dan membahaya. Nah, bagaimana kita jawab? Kok ikan walaupun mati halal, walaupun ikan tersebut ada darahnya? Qul, nama kita jawab, inna dharar wa intifa'id dharar biyadi man biyadihi naf'u wa dharru wa huwa Allah azza jalla. Sesungguhnya kemudaratan dan hilangnya kemudaratan berada di tangan zat yang di tangannya manfaat dan mudarat, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Faidha bahallahu al-ibadi maitatan fa'innama najazimu bi'anna damaha al-muhtaqin la yadur. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan kepada hamba-hambanya sebuah bangkai, dan kita memastikan bahwasanya ada darah yang tersimpan padanya, maka la yadur, tidak membahayakan karena Allah memang menghalalkannya. Wa hadza min hikmatillahi azza wa jalla. Wadzalika li'anna al-husul 'ala samak hatta tudzakkiyahu amrun muta'assir wa mu'ta'azzir. Falidzalika kana min hikmatillahi azza wa jalla wa rahmatihi annahu abaha li ibadihi hadza samak biduni zakah. Oleh karena itu, karena untuk mendapatkan ikan tersebut sampai harus disembelih dulu merupakan perkara yang susah, perkara yang sulit. Oleh karena itu termasuk hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan rahmatnya membolehkan kepada hamba-hambanya ikan tersebut walaupun tidak disembelih. Idan kalau begitu kullu hayawanin mubahin yushtaratu lihillihi al-zakah ilal hayawanil bahar wal jarad. Kesimpulannya, setiap binatang yang mubah disyaratkan untuk halalnya adalah disembelih, kecuali binatang-binatang laut dan belalang. Walau wajadna ghairal jarad, kalau kita dapati selain belalang, mimma bahallahu, dari binatang-binatang yang Allah bolehkan, walaysa fi damun, dan tidak ada darahnya, fahukmuhu hukmul jarad, maka hukumnya seperti hukum belalang. وَيُوْجَدُ الْآنَ أَشْيَا تَطِيرُ فِي الْمَزَارِ شَبِيهَةٌ بِالْجَرَادِ. Dan sekarang didapati beberapa binatang yang terbang di sawah-sawah serupa dengan belalang-belalang. فَهَذِي أَيْضًا, maka itu juga, إِذَا خَذَا مِنْهَا شَيْءٌ وَجَمَا, apabila diambil binatang-binatang yang terbang tersebut di sawah, kemudian dikumpulkan, وَأُكِلَ بَعْدًا يُشَوِي بِالنَّارِ, dan dimakan setelah disate, أَيُغْلَ بِالْمَا, atau telah didihkan dengan air, صَارَ حَلَالًا, maka binatang tersebut halal. Dan barakallahu fikum. Kemudian nanti akan disebutkan setelah itu syarat-syarat penyembelihan. Ada beberapa syarat-syarat penyembelihan, barakallahu fikum. Laki-laki, perempuan boleh menyembelih, yang penting dia ahlinya untuk menyembelih. Yang penting bukan sembelihan orang gila, bukan sembelihan anak kecil, barakallahu. Bukan disembelih dengan kuku, dengan gigi, barakallahu. Tapi kalau disembelih setrum dengan listrik yang baca bismillah, dan nanti bukan sembelih namanya, itu haram, barakallahu. Mungkin ini saja yang disampaikan pada hari ini. InsyaAllah salat-salat penyembelihan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu alaihi wa sallam.